ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-75. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Al-Babus Thalis Nawakidut Tauhid, bab tentang pembatal Tauhid. Kita berada di pasal yang ketiga, pasal yang berjudul An-Nifaq Al-Akbar. An-Nifaq Al-Akbar. Dan kita sedang berada di Al-Mabhas Al-Thalis, pembahasan yang ketiga tentang sifatul munafiqin, sifat orang-orang munafik. Ini ada di halaman 304. Sifatul munafiqin, sifat-sifat orang munafik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, lil munafiqina sifatun kathiratun jiddan. Orang-orang munafik memiliki sifat yang banyak. Dzakaraha Rabbuna Azza wa Jal fi kitabihi. Yang mana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa dzakara ba'daha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sifat-sifat tersebut disebutkan pula oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min abraziha, di antara sifat-sifat yang paling menonjol, yang pertama qillatut ta'at wat tasaqulu wal kasalu inda ada'il ibadat wal wajibat. Mereka itu sedikit melaksanakan ketaatan. Orang munafik, sifat mereka sedikit melaksanakan ketaatan. Mereka merasa berat, merasa malas tatkala beribadah dan tatkala mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Ini sifat munafik yang pertama. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya di dalam beribadah. Mereka itu ingin dilihat kalau sedang beribadah. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini diceritakan tentang sifat orang-orang munafik. Mereka hendak menipu Allah. Padahal mereka yang ditipu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan salat, mereka kerjakan dengan bermalas-malasan, riya, ya, dan mereka sedikit sekali berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua adalah al-jubn. Al-jubnu wa shiddatul khawfi wal hala'. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat penakut. Ya, pengecut. Mereka adalah orang-orang yang pengecut, penakut, dan orang-orang yang mudah panik. Ya, mereka pengecut, penakut, dan mudah panik. Wa hadhihi sifatu min ahammil asbabil lati ja'alathum yukhfuna kufrahum wa yazharuna al-islam. Ini adalah sebab yang paling besar. Sifat ini, sifat penakut, sifat pengecut, sifat panik adalah faktor yang terbesar. Sebab yang terbesar yang menjadikan mereka yukhfuna kufrahum. Mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Artinya mereka tidak mau terang-terangan dengan kekafiran mereka. Mereka tidak mau terang-terangan dengan permusuhan mereka kepada Islam. وَيَزْهَرُونَ الْإِسْلَامِ Dan mereka menampakkan diri mereka seolah mereka Islam. Padahal mereka bukan Islam. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memiliki sifat pengecut, sifat penakut, dan sifat panik, ya, apa namanya, khawatir bahwa kemaslahatan dunianya akan berkurang, apalagi hilang. لِأَنَّهُمْ يَخَافُونَ مِنَ الْقَتْلِ وَمِنْ أَنْ تُسْلَبْ أَمْوَالُهُمْ لِكُفْرِهِمْ. Karena mereka khawatir akan mati, dan mereka khawatir harta mereka akan dirampas dikarenakan kekafiran mereka dan permusuhan mereka kepada Allah dan Rasulnya. وَلَيْسَ إِنْدَهُمْ شَجَاعَةً Dan mereka tidak memiliki keberanian. فَيُقَاتِلُونَ مَا الْكُفَّارِ Sehingga mereka berperang dengan orang-orang kafir. Mereka tidak berani. Karena sifat pengecut, penakut inilah muncul yang namanya kemunafikan. فَيَلْجَعُونَ إِلَى النِّفَاقِ Maka mereka pun kembali kepada kemunafikan. Karena mereka tidak punya keberanian untuk menunjukkan permusuhan mereka secara langsung di hadapan Rasulullah dan para sahabatnya. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian melihat fisik orang-orang munafik, maka kalian akan kagum melihat fisik mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubum musannadah. Dan kalau kalian dan seandainya mereka berkata, kalian akan mendengar ucapan mereka dan mereka itu seperti papan yang bersandar. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka menyangka setiap suara itu adalah menyerang mereka. Jadi orang munafik itu selalu apa namanya, dia mendengar suara apapun, dia sangka itu sedang menyerang dirinya. Sedang tertuju kepada dirinya. Orangnya mudah panik sekali. Pengecut dan ketakutan yang luar biasa. Humul adu fahdharhum. Mereka lah musuh yang sebenar-benarnya, kata Allah. Maka waspadailah mereka. Qatalahumullah anna yu'fakun. Ya. Al-Munafikun ayat yang keempat. Di sini dikatakan, fahum lishiddati khawfihim. Maka mereka itu orang-orang munafik, karena saking besarnya rasa takut mereka. Kullama sami'u siyahan. Tiap kali mereka mendengar teriakan, zannuhu siyaha nadhiru min aduwi hajama alaihim. Mereka menyangka itu adalah teriakan yang memperingatkan adanya musuh yang menyerang mereka. Jadi hidupnya penuh dalam kekhawatiran. Orang munafik itu hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan prasangka buruk kepada manusia. Jadi setiap kali mereka melihat mata, melihat suara, mereka merasa bahwa diri mereka sedang dibicarakan. Atau ada teriakan, ya mereka akan kaget menyangka ada orang yang hendak menyerang mereka. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 56-57, وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. Dan mereka sampai bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka termasuk ke dalam golongan kalian. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ. Dan mereka bukan golongan kalian. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. Akan tetapi mereka adalah kaum yang takut. Ya, mereka adalah kaum yang yafraqun, berada dalam ketakutan yang luar biasa. Lau yajidu malja'an aw maghoratin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Seandainya mereka mendapatkan tempat sembunyi atau lubang atau gua sekalipun, lawallau ilaihi, niscaya mereka akan lari masuk ke dalamnya. Kalau ada tembok yang tebal, benteng yang tinggi, lubang yang dalam, gua yang kokoh, mereka akan masuk ke dalamnya, bersembunyi dari orang-orang yang beriman, ya dari Rasul dan para sahabatnya. Wahum yattasifuna bil farq. Mereka disifati atau memiliki sifat farq, yaitu al-khawf. Falau wajada ahaduhum fi halil kital hisnan au kuhfan fi jabalin au nafaqan fil ardi yadukhuluhu liyakhtafi fihi waladhahaba ladhahaba ilaihi musri'an. Seandainya mereka dalam kondisi peperangan, lalu mereka menemukan benteng atau menemukan kahfan, yaitu gua, atau menemukan lubang di tanah, mereka akan masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Itu orang-orang munafik. Jadi yang pertama, mereka sedikit beribadah, malas dan berat melaksanakan ibadah. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah al-khawf, ya, al-jubn. Mereka adalah para penakut, para pengecut, ya. Orang-orang munafik itu adalah penakut dan pengecut. Yang ketiga, as-safah. Mereka itu lemah akal. Akalnya lemah. Pemikirannya lemah. Tidak bisa memandang sesuatu dengan cara yang baik. Wadafu at-tafkir. Berpikir mereka itu lemah. Da'if. Ya. Wakillatul akal. Akal mereka sedikit. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana para sahabat mereka beriman, maka mereka akan berkata, anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kami harus beriman seperti keimanan orang-orang yang lemah akal tersebut. Jadi mereka menganggap para sahabat lemah akal, padahal mereka yang lemah akal. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya munafik yang lemah akal, bukan sahabat Nabi. Mereka adalah manusia pilihan. Mereka adalah manusia yang dipilih untuk mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lemah akal itu kata Allah adalah munafik. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak menyadari hal itu. Di sini muallif rahimahullahu taala akan menyebutkan kepada kita beberapa poin dari sifat orang-orang munafik yang menunjukkan bahwa mereka lemah akal. Yang pertama kata beliau, itharuhum ad-dunya al-faniyah alal akhirah. Di antara hal yang menunjukkan mereka lemah akal, kata muallif rahimahullah, adalah mereka lebih mengutamakan dunia yang sementara atas akhirat yang kekal. Itu menunjukkan lemah akal. Mereka lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan dunia yang fana, dunia yang sementara, dibandingkan akhirat yang kekal. Wa hirsuhum ala hitamid dunya akthar min hirsihim ala ta'atillah. Dan semangat mereka, motivasi mereka atas dunia, ya atas apa namanya rongsokan, ya, rongsokan dunia ini jauh lebih besar dibandingkan semangat mereka dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya sababun li sa'adatihim. Padahal ketaatan itu adalah sebab kebahagiaan bagi mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala fi sya'nil munafiqin. Nabi pernah bersabda menceritakan sifat orang-orang munafik. Alladzina yatakhallafuna an salatil jamaah. Yang mana mereka punya kebiasaan tidak melaksanakan salat berjamaah. Orang-orang munafik. Rasulullah berkata, "Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajida 'azaman saminan." Seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan daging, ya, yaitu tulang yang berisi daging, la syahidal isya wal fajr, niscaya mereka akan mendatangi sholat isya dan sholat fajr. Artinya harus dilempar dulu daging baru mereka kejar, harus ada keuntungan dunia dulu baru mereka akan beribadah. Kalau tidak ada keuntungan dunia, tidak ada ghanimah yang dibagikan, tidak ada kemaslahatan dunia yang diraih, mereka enggak akan mau sholat berjamaah di masjid. Mereka enggak akan mau berjuang, berjihad bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Fahum mu'riduna amma fihi najatihim. Maka mereka adalah orang-orang yang berpaling dari apa-apa yang sebenarnya akan menyelamatkan mereka. Harisuna ala ma la yastafiduna minhu illa al-yasir. Dan mereka bersemangat atas sesuatu yang tidak akan memberikan manfaat kecuali sedikit, maksudnya dunia. Artinya orang munafik itu dunia, dunia, dunia. Padahal dunia yang mereka kejar habis-habisan, yang mereka habiskan tenaga mereka untuk mendapatkannya, mereka habiskan umur mereka untuk mendapatkannya. La yastafiduna minhu illa al-yasir. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari dunia itu kecuali sedikit. Berapa makan yang kita makan dalam satu hari? Ya itulah gambaran umum. Dunia yang kita kejar habis-habisan, hanya makan saja kenyang. Satu piring saja sudah kenyang. Ya. Lalu untuk apa kita habiskan umur kita? Kita habiskan kekuatan kita, tenaga kita untuk mengejar dunia sampai kita lupa dengan akhirat, lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasayatrukunahu khalfa zuhurihim. Padahal mereka akan meninggalkan dunia itu di belakang punggung mereka. Wala yughni anhum min azabillahi syai'a. Dan apa yang mereka kumpulkan dari kenikmatan dunia tidak akan menolong mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan terkait dengan orang-orang munafik dalam surat Al-Mujadilah ayat 17. Lang tugniya anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya harta mereka, anak-anak mereka, ya tidak akan menolong mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini contoh pertama, bahwa mereka itu lemah akal. Ya, contohnya adalah mereka lebih memprioritaskan dunia yang faniyah, yang sementara, yang sebentar. Tetapi mereka rela menghancurkan akhirat mereka. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, anna katsiran minhum, sesungguhnya banyak di antara mereka, yaitu orang-orang yang terjangkit munafik ini, fi hadzal asr, di zaman kita ini, kata beliau, indahu alqana'atu bi anna dinal islami huwa dinul haq. Banyak di antara mereka yang sebenarnya yakin agama Islam itu adalah agama yang benar. Wa anna ahkamahu kullahu khairun wa adlun. Banyak di antara mereka yang yakin bahwa hukum-hukum yang datang, yang dibawa oleh Islam, adalah yang terbaik dan yang paling adil. Walakin, akan tetapi, bisababi mujalasatihi lil kuffar, dikarenakan mereka senang duduk-duduk dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang kuffar. Wanbiharuhu bihadaratil gharbi al-maddiyah, dan mereka terpesona dengan peradaban barat yang dibangun di atas materi. Au bisababi mujalasatihi, atau disebabkan mereka duduk-duduk, liman bahara bihadaratihim, duduk-duduk bersama orang-orang yang terpesona, yang silau dengan peradaban di barat. Minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Min ilmaniyin. Ilmaniyin, apa itu ilmaniyin? Ilmaniyin adalah kelompok, kata beliau ya, yang muncul di abad ke-19. Sejak abad ke-19 muncul golongan namanya ilmaniyin di barat. Ya. Sebenarnya terjemahan yang betul bukan ilmaniyin, tetapi alladiniyah. Kalau ilmaniyin ya nisbat kepada ilmu. Tapi mereka bukan orang yang menisbatkan kepada ilmu. Tetapi mereka itu alladiniyah. Lebih cocok dikatakan alladiniyah. Kalau bahasa kitanya sekuler. Sekuler. Tapi orang Arab mengatakan ilmaniyin. Atau sebagian yang beragama tidak mau menyebut mereka ilmaniyin, tetapi alladiniyah, yaitu kelompok alladiniyah, kelompok yang tidak beragama. Maksudnya apa? Dikatakan di sini, wahiya tutlaku ala da'wati ila iqamatil haya ala alqawaninil wad'iyah wa zabalatul adhanil bashar. Dia adalah satu pemikiran atau satu kelompok pemikiran yang membangun keyakinannya bahwa manusia itu hanya bisa diatur oleh aturan manusia. Jadi aturan agama buang jauh-jauh. Sekuler. Jadi manusia hanya bisa diatur, hanya bisa diurus, ya, diarahkan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Bukan yang dibuat oleh agama, bukan yang diturunkan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmaniyin. Ya, atau bahasa kita yang sekuler, muncul di Eropa di permulaan abad ke-19 ya, sebagai bentuk kekecewaan atas para tokoh-tokoh agama di sana. Karena mereka telah melakukan kezaliman sekian lama, lalu muncul pemberontakan, muncullah istilah sekularisme. Dan itu yang ingin diimpor masuk ke negeri kita. La haula wala quwata illa billah. Ya, sekularisme hari demi hari luar biasa. Oleh karenanya kita harus memperkuat iman dan Islam kita, iman dan Islam anak-anak kita, agar jangan sampai terkena perang pemikiran seperti ini.

ya, dia langsung saja apa namanya melaksanakan sujud secara spontanitas. Adapun terkait dengan sujud tilawah, ya dia tergantung. Ya kembali kepada kondisi. Kalau dalam sholat tentunya kita mengikuti imam. Kalau di luar sholat, ya kalau di luar sholat tentunya masalah membaca Quran nanti diperdebatkan apakah perlu berwudu atau tidak. Jumhurul ulama berwudu. Maka otomatis ya sujudnya pun dalam kondisi berwudu. Ya otomatis. Tapi kalau sebagian ulama yang berpendapat misalnya tidak disyaratkan harus berwudu, ya otomatis dia pun tidak berwudu ketika apa namanya dia sujud. Yang jadi permasalahan di kalangan para ulama, apakah dia disamakan dengan hukum sholat, artinya harus menghadap kiblat, lalu harus dalam kondisi wudu, harus takbiratul ihram dan lain sebagainya. Wallah alam bisawab, ya pendapat yang saya pahami dari penjelasan para ulama, dia boleh langsung dilakukan tanpa takbiratul ihram. Wallah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah melihat di dalam ruangan masjid dipergunakan latihan pertandingan olahraga pencak silat juga memakai lantunan musik tradisional. Apakah diperbolehkan? Allah alam bisawab. Kalau untuk sekedar laki-laki dengan laki-laki lalu mereka bermain silat di dalam masjid, itu pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Aisyah menonton apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah di dalam masjid. Tetapi tentunya tidak boleh ada kemungkaran. Apa bentuk kemungkaran tersebut? Itu musik, ya musik. Ya musik itu adalah kemungkaran. Ya berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada di antara umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamr wal ma'azib dan alat-alat musik. Ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudillan nas an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Imam At-Tabari dan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah alat-alat musik. Oleh karenanya banyak sekali ulama yang apa namanya menukil adanya kesepakatan para ulama mazhab yang empat terkait dengan hukum apa namanya musik tersebut. Ya bagaimana sesuatu yang dilarang dalam agama malah diputar di dalam masjid. Tentunya ini adalah satu pelanggaran. Allah alam bisawab. Saya pernah COD harga 32.500. Saya tambah menjadi 500. Saya tambah 500 menjadi 33.000. Itu bagaimana? Ya enggak ada masalah. Harusnya bayar 32.500. Terkadang ada hal-hal yang sepele yang sebenarnya di dalam hati kita bukan apa kita katakannya sudah. Ambil saja ya apa 500 rupiah misalnya, enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Apalagi tidak ada kesepakatan tentang masalah harus nambah sekian misalnya ya. Saya meminjam uang lalu saya tambahkan misalnya saya pinjam sekian lalu saya merasa sangat bersyukur kepada dia lalu saya berikan tambahan dia dari pembayaran hutang, kata para ulama tidak masalah. Ya selama tidak ada akad untuk menambah dari jumlah aslinya, tidak ada juga permintaan dari yang memberikan pinjaman, maka itu adalah bentuk menyempurnakan pembayaran hutang. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila pada saat kita ragu baca doa sujud sudah atau belum, lalu kita langsung baca doa sujud, apakah boleh? Ya silahkan dibaca. Kita lagi sujud, tadi sudah baca belum ya? Ya sudah baca saja. Karena paling minimal dalam riwayat 3, paling minimal. Tapi sebagian ulama berpendapat paling minimal 1 kali. Walaupun nanti terjadi perdebatan lagi apakah itu wajib ataukah sunnah. Ya mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Tetapi sebagian ulama mengatakan wajib. Seperti pendapat Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, itu berpendapat wajib. Tapi pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, sunnah. Karena ketika Nabi mengajarkan sahabat yang sholatnya banyak kesalahan, Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan zikir dalam ruku dan sujud. Tapi Nabi mengajarkan dia bagaimana cara ruku dan sujud yang sempurna, yang terbaik, ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat ujub dan sombong? Banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Salah satunya kita menyadari dari mana kita, siapa kita. Ya, ketika kita sadar dari mana asal kita, ya, kita akan merasakan bahwa kita bukan siapa-siapa. Tidak ada yang patut kita sombongkan, ya. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang penuh dengan kekurangan, ya, bahwa kita berjalan kemana-mana juga bawa kotoran, kan begitu. Artinya kita membawa kotoran kemana-mana, makhluk yang lemah, ya. Kalaupun ada sesuatu yang kita miliki itu karena Allah Subhanahu wa taala, artinya menghadirkan rasa bahwa kita ya bukan siapa-siapa. Lalu kita pahami bahwa kesombongan itu adalah dosa yang besar. Semakin kita paham bahwa kesombongan dosa yang besar, ya kita tahu akibatnya, maka kita akan berusaha menghindarinya. Dikatakan dalam hadis, dikatakan al-kibru ridai wal-azamatu izari. Sesungguhnya kesombongan itu adalah selendangku, dan keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang manaza'ani fihima, siapa yang menyaingiku dalam salah satunya, aku lemparkan dia ke dalam api neraka. Ya, dalam riwayat dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Orang-orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya setitik kesombongan, ya. Dan kesombongan ini bukan hak manusia, tapi hak Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha kaya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyombongkan dirinya. Adapun kita, apa yang kita sombongkan? Ya, tidak ada yang bisa kita sombongkan, ma'asyiral muslimin. Baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, ya. Baik. Baik, masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang kita lakukan tiap pagi sebagai pengganti sedekah harian menghilang? Apa yang kita lakukan tiap pagi sebagai pengganti sedekah harian? Sempatnya saya bersedekah secara rutin tiap bulan, syukran. Ya, salat duha, ya, salat duha, kata Nabi. Ya, sesungguhnya manusia itu memiliki 300 sekian mifsal, yaitu pergelangan, ya. Dan setiap bagian dari lekukan-lekukan tubuh itu harus disedekahkan. Ya, berkat takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tasbih adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, mengangkat barang ke atas hewan atau ke atas mobil teman kita adalah sedekah. Tetapi sedekah itu bisa didapatkan dengan 2 rakaat sholat duha, kata Nabi. Sedekah-sedekah itu yang begitu banyak jumlahnya itu bisa kita raih dengan cara sholat 2 rakaat duha. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Nur mau bertanya, berhubung suatu hal saya hanya dapat sedekah tiap bulan, apakah sedekah saya sah? Ya sah, asal kita berikan dengan ikhlas, ya, maka sah. Walaupun hanya 1 bulan sekali, ya, dikarenakan faktor ekonomi dan lain sebagainya, itu sah, ya, tidak masalah. Dari Rambai di Padang Sidimpuan, mohon penjelasan apakah dianggap telah sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan 1 ruku pun bersama imam? Iya. Ya, jadi kalau Bapak melihat imam sedang sujud terakhir atau tahiyat akhir, Bapak jangan menunggu imam selesai, tapi langsung ikut sholat bersama imam. Ya, langsung ikut sholat bersama imam. Maka dengannya kita mendapatkan sholat berjamaah. Walaupun tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat. Karena ukuran mendapatkan satu rakaat, kata para ulama, adalah mendapatkan satu ruku. Berdasarkan hadis Nabi, man adraka rak'atan minas salah, faqad adraka salah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Pertanyaan selanjutnya, saya hamba Allah dari Aceh Tenggara. Salat zuhur habis azan. Apa ini? Saya belum paham. Saya hamba Allah dari Aceh Tenggara. Salat zuhur habis azan atau selesai Jumat. Oh, ibu-ibu barangkali ya. Beliau adalah seorang muslimah. Salat zuhurnya ada, apakah ketika pas azan Jumat atau setelah Jumatan? Terserah ibu. Ya, ketika azan dikumandangkan di masjid, bagi kaum wanita di rumah ya sudah boleh sholat zuhur tanpa harus menunggu selesainya kaum laki-laki selesai melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada, Allah alam bisawab, yang saya tahu dalil yang sahih yang mengatakan bahwa kaum wanita tidak sah sholat zuhur kecuali setelah selesainya kaum laki-laki sholat Jumat. Saya tidak tahu ada dalil seperti itu, maka tidak masalah bagi kaum ibu yang memang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ketika azan Jumat berkumandang yang menandakan masuknya waktu sholat Jumat dan juga sholat zuhur, maka langsung dia melaksanakan sholat zuhur di rumahnya tanpa harus menunggu selesainya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jika imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, makmum yang baru datang apakah harus baca Al-Fatihah atau mendengarkan imam membaca surah? Itu sudah kita bahas kemarin. Itu sudah kita bahas kemarin bahwa bagi yang terlambat datang sholat jamaah, lalu dia mendapatkan imamnya sudah selesai membaca Al-Fatihah, maka ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, dia yakin bahwa bacaan imamnya panjang. Misalnya di hari Jumat imamnya biasa membaca as-sajdah. Di mana dia memungkinkan untuk membaca apa? Iftitah, ta'awus, dan al-fatihah. Maka dalam kondisi ini kata para ulama diperbolehkan membaca ketiganya. Ya. Tetapi kalau dia datang terlambat dan dia khawatir tidak sempat membaca al-fatihah setelah takbiratul ihram, maka kata para ulama tidak boleh dia membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah rukun. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, tidaklah sah salat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Oleh karenanya jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan qiraatul Fatihah rukunun. Membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Allahu a'lam bissawab. Ada hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah dari Batam. Silakan, Ibu. Mau tanya soal salat fajar, Ustaz. Baik, Ibu. Nah, kalau waktu sholat fajar itu antara azan dan iqomah di sholat subuh ya Ustaz? Betul, Ibu. Nah, tapi kalau umpamanya kita sholat fajarnya selesai sholat subuh, gimana Ustaz? Apakah itu bukan sholat fajar lagi? Baik, atau Ibu, niatnya kita baca qobliyah subuh aja? Baik, itu saja Ibu. Ya. Itu aja Ustaz, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, para ulama menjelaskan bahwasanya salat fajar dan salat subuh adalah sinonim persamaan. Salat subuh ya salat fajar. Salat fajar itu salat qobliyah subuh. Salat fajar atau dinamakan juga qobliyah subuh. Artinya kalau ibu melakukannya setelah orang selesai sholat di masjid, misalnya ibu sedikit terlambat, ibu baru bangun jam 5 pagi, apakah disunnahkan untuk tetap sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh? Betul. Ya, betul. Ya, artinya bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi pernah mengqadha qabliyah subuh dan mengqadha salat fardu subuh bersama para sahabat. Ketika beliau kesiangan, bangun kesiangan di salah satu lembah, di mana saat itu Bilal diperintahkan untuk berjaga, lalu ternyata Bilal pun mengantuk lalu tertidur, lalu mereka bangun ketika hari sudah siang, maka saat itu Nabi memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan, mencari tempat yang lain, lalu sesampainya di tempat yang diinginkan oleh Nabi, mereka sholat qobliyah subuh, barulah mereka melaksanakan sholat fardu subuh. Jadi tidak masalah ibu mengerjakannya setelah kaum muslimin selesai mengerjakan sholat di apa namanya di masjid. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru niaga sehat semua Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu juga sehat-sehat. Alhamdulillah sudah lama enggak nyambung ini nyambung. Pertanyaan saya begini Ustaz. Baik Ibu. Jika kita punya uang sudah sampai pada nisabnya. Baik Ibu. Yang selama ini kita simpan di bank syariah. Baik Ibu. Ternyata bank itu sekarang membuka ada namanya deposito syariah. Baik Ibu. Apakah ini masih dibenarkan di syariat Islam, tapi memang depositonya banknya syariah. Baik. Itu. Boleh dua saat, yang satu lagi? Silakan Ibu. Deposito itu maksudnya mudharabah seperti itu Ibu? Iya, mudharabah depositonya Ustaz. Baik Ibu. Ini yang kedua Ustaz. Iya Ibu. Terkait dengan kita kan sholat tahajud itu alhamdulillah dikasih Allah kesempatan, jadi kita bisa beberapa kali dua gitu ya Ustaz. Iya Ibu. Tetapi karena dengan usia kita setiap harinya selalu ayatnya itu untuk dua yang pertama ini, dua yang kedua ini, takut terlupa. Dibenarkan nggak itu Ustaz? Mungkin itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Kalau kita lihat di transaksi bank syariah ya, tentunya transaksi yang dilakukan di sana, ya di bank syariah yang ada di Indonesia secara umum, transaksi mereka itu berdasarkan apa namanya panduan yang dibuat oleh DSN, ya Dewan Syariah Nasional, yang mereka berkumpul lalu membicarakan jenis-jenis transaksi yang boleh, lalu jenis-jenis transaksi yang tidak boleh, kemudian transaksi yang boleh itu berdasarkan ijtihadnya orang-orang yang berilmu di DSN, ya dijadikan sebagai produk di bank syariah, ya sebagai produk di bank syariah. Artinya tidaklah bank syariah yang ada di Indonesia mengeluarkan satu produk, ya produk yang ditawarkan kepada nasabah, baik itu tadi apa deposito ya mudharabah atau sifatnya wadiah titipan atau yang lain sebagainya, kecuali memang itu telah melalui apa namanya fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa atau juga semacam apa namanya bimbingan dari Dewan Syariah Nasional. Ya tentunya mereka orang-orang yang punya kompeten. Hanya saja memang Ibu ya, yang namanya permasalahan muamalat kontemporer itu tidak lepas dari perdebatan. Itu tidak lepas dari perdebatan, artinya selalu saja terjadi perdebatan dalam banyak permasalahan. Ya, artinya sebagian ulama berpendapat itu diperbolehkan, tapi sebagian lain berpendapat itu tidak diperbolehkan. Itu umum sekali terjadi terkait dengan apa namanya permasalahan yang sifatnya kontemporer. Kontemporer itu artinya ya baru ada sekarang. Ya, maka fungsi dari para ulama mereka berkumpul lalu mereka berijtihad memikirkan apa hukum dari satu transaksi tersebut ya. Tetapi yang saya tahu ya, bank-bank seperti misalnya Bank Syariah Indonesia dan lain sebagainya, mereka mengikuti ada pengawas syariah dan lain sebagainya yang memantau semua kegiatan kegiatan perbankan yang mereka lakukan. Maka hukum asalnya apa yang sudah dipatwakannya, itulah ijtihad mereka, ijtihad orang-orang yang berilmu di Dewan Syariah Indonesia, DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu yang pertama. Adapun yang kaitannya dengan permasalahan sholat tahajud, di mana ibu membaca terus-menerus ayat-ayat yang mudah bagi ibu, yang kira-kira ibu sudah hafal betul-betul, apakah itu diperbolehkan? Tidak masalah ya. Karena memang kaidahnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara min. Ya, bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Qur'an. Apa yang mudah bagi ibu, maka itulah yang dibaca di dalam sholat yang kita lakukan, baik itu sholat yang wajib ataupun sholat-sholat yang sunnah. Allah alam bisawab. Baik, Tad. Ana yang bertanya, batas air laki-laki kan dari lutut sampai sekitar, Tad. Tolong diulang, Pak, batas. Batas antara aurat laki-laki kan dari lutut sekitar. Jadi, apakah berdosa jika laki-laki terlihat lututnya, atau misalnya ketika punggungnya terlihat oleh orang yang bukan mahram? Gitu, Tad. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurat laki-laki, kata beliau, adalah antara lutut dan pusar. Maka apakah berdosa kalau lututnya terlihat atau bagian punggungnya terlihat? Allah alam bisawab ya, permasalahan aurat ini pun bukan permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Terjadi perdebatan tentang masalah apakah paha itu aurat atau bukan. Dan ini khilaf yang masyhur, khilaf yang terkenal di kalangan para ulama. Ada hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih, bahwa satu ketika baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam duduk dalam kondisi paha beliau tersingkap, lalu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau membiarkan posisi pahanya seperti itu. Lalu datang Umar ibn al-Khattab, beliau pun membiarkannya. Lalu datang sahabat Utsman ibn Affan, maka beliau menurunkan kain ke atas paha beliau. Ketika sahabat yang mulia ini pergi meninggalkan Nabi, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Tadi aku lihat datang Abu Bakar, Umar, engkau membiarkan bagian pahamu terlihat. Tetapi ketika engkau melihat datangnya Utsman, engkau menutup bagian pahamu tersebut. Lalu Nabi berkata, ya bagaimana aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepadanya. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan paha itu bukan aurat. Tetapi ada riwayat yang lain, hadis Jurhud kalau saya tidak salah, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melihat pahanya terbuka, maka Nabi berkata, Ghatti anka fakhidaik fa innaha aurah. Tutup pahamu itu, sesungguhnya dia adalah aurat. Oleh karenanya kata para ulama, yang paling selamat, walaupun terjadi perdebatan ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan dari sisi sanad bahwa yang mengatakan paha bukan aurat itu lebih kuat dari sisi sanadnya. Tetapi dari sisi hukum, yang mengatakan paha aurat adalah lebih hati-hati. Ya, lebih hati. Artinya kalau bagian paha saja diperdebatkan, apalagi bagian lutut. Kalau bagian paha saja diperdebatkan, apalagi bagian lutut. Artinya, tidak mungkin kita mengkaitkan dosa. Tidak mungkin kita mengatakan itu berdosa misalnya. Hanya saja lebih terhormat, lebih mulia, sebagai bentuk kita berhati-hati ya kita tutup. Sebagai bentuk kehati-hatian. Begitupun bagian apa namanya, bagian belakang kita. Kalau sampai menggambarkan, mohon maaf, belahan dubur, tentunya itu tercela. Karena itu sesuatu yang wajib ditutup. Tapi kalau hanya bagian punggung yang atas, ya apa namanya, semaksimal mungkin ditutup, apalagi dalam kondisi sholat. Ya, apalagi dalam kondisi sholat. Ya, untuk berhati-hati, barangkali sebagaimana Imam Bukhari berkata, yang lebih hati-hati, ya mengambil pendapat bahwa bagian paha sampai ke pusar, ya, itu adalah apa namanya, aurat. Itu lebih hati-hati, kata Imam Bukhari. Lalu ketika dia di luar, lalu dia tersingkap, apakah kita katakan dosa? ya kita ingatkan, ya kita ingatkan. Kalau dia sudah yakin bahwa itu aurat, tapi tetap dia buka, ya apa namanya, bisa saja dia berdosa. Ya, kalau dia yakin itu aurat, tapi terkadang sebagian orang ya karena dalilnya berbeda seperti ini, dia tidak yakin dengan satu pendapat. Ya, artinya sehingga menjadikan dia terkadang cenderung menyepelekan permasalahan tersebut. Tetapi sekali lagi kata Imam Bukhari, ambil yang hati-hati. Ya, ambil yang lebih hati-hati, yaitu selalu berusaha menutup bagian apa namanya, bagian yang kita anggap aurat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap seorang anak menghadapi ibu yang suka menceritakan keburukan anak yang lain, di mana bisa menumbuhkan kebencian kepada saudaranya? Ya, dinasehati, jangan dibiarkan. Ya, dinasehati, ibu enggak boleh, itu namanya ghibah. Ibu enggak boleh menceritakan kejelekan kakak saya kepada saya. Bagaimana kalau kita sama-sama menasehati kakak supaya dia tidak begitu? Bukan begini cara memperbaiki kesalahan, bukan dengan menceritakannya, tetapi dengan menasehatinya, dengan memperbaikinya, ya dengan memberikan apa namanya masukan-masukan, ya bukan dengan cara menggibah, ya itu tidak diperbolehkan, ya apalagi tidak ada solusi, cuman sekedar memberitahu bahwa kakakmu ini begini begini, ya tidak ada manfaatnya, ya tidak ada, yang ada adalah madorot, akan ada dosa, ya bukan ada faidah, malah ada dosa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ana izin bertanya, kantor ana memberikan voucher elektronik setiap bulan bagi karyawan sebesar 600.000 yang bisa digunakan untuk membeli makan siang di food court dan belanja di koperasi sejak WFH. Voucher jadi jarang digunakan sehingga saldo menumpuk dan akan hangus di akhir tahun. Apakah boleh voucher ini diuangkan? Tenan food court bersedia menukar voucher dengan uang dengan memberikan imbalan kepada mereka. Mohon pencerahan. Hukum asalnya berarti 600 ribu itu ya memang sudah menjadi hak, apa namanya, hak karyawan itu kan. Artinya kalau tidak ada larangan dari perusahaan untuk diuangkan, ya hukum asalnya boleh-boleh saja kalau menurut saya. Kecuali kalau memang ada larangan, ada larangan atau ada ketentuan tidak boleh diuangkan, ya sudah, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat yang mereka sepakati. Ya, tetapi kalau tidak ada aturan seperti itu dan itu tidak dianggap menipu, tidak dianggap membohongi misalnya, atau kita ambil dalam bentuk uang karena kita tidak suka beli makanan di mana misalnya di yang sudah jadi, lalu kita berikan kebutuhan pokok, lalu kita masak di rumah. Ya, yang pasti dilihat apa aturan, apakah ada aturan larangan untuk menguangkannya atau tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, ya hukum asalnya boleh-boleh saja. Apalagi itu memang sudah diserahkan oleh perusahaan sebagai apa, pemberian atau imbalan apa, fasilitas yang diberikan untuk karyawannya. Allah alam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan Allah selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.